Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat yang banyak sekali dan setiap detik di sana ada nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung, hadirin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu PR besar kita adalah bersyukur. Tapi lucunya manusia itu, dan ini lucunya kita ya, karena kita manusia, alih-alih mikirin mensyukuri nikmat yang setiap detik itu, kita malah fokus untuk nuntut kenikmatan gitu loh. Nuntut kenikmatan dari banyak pihak. Padahal yang ada aja rasanya belum bisa kita syukuri, belum bisa kita syukuri. Ada orang tuh agak depresi dan stres ketika uangnya senilai 10 miliar itu dibawa kabur orang. Pernah ngeliat duit 10 miliar gak? Dibawa kabur orang, itu nyesek, hadirin. Jangankan 10 miliar, 50 juta dibawa kabur orang, gimana perasaan kita? Itu ada yang depresi loh, 50 juta deh. Padahal duit yang ada selama ini aja belum bisa kita syukuri gitu loh. Tapi kan kita fokus ke 50 juta tersebut. Dan ketika kita gak dapat, marah kita. Padahal, sekali lagi, mungkin di tabungan kita pada saat itu 20 juta, 10 juta. Kenapa sih nyesek? Ya karena duit saya tinggal 10 juta. Oke, 10 juta itu bisa disyukuri apa enggak? Gak bisa jawab. Dan kalau kita usut, gak bisa disyukuri. Atau dia belum bisa mensyukuri 10 juta tersebut. Nah kenapa setengah mati mikirin yang 50 juta? Dan kalau 50 juta itu dikembalikan, emang bisa disyukuri. Bukan berarti langsung diikhlaskan. Kita gak bahas bab itu, tapi cobalah kita berpikir dari dua sisi. Sisi kenikmatan dan sisi konsekuensi dari kenikmatan tersebut. Adanya orang hasad itu kan karena gak mikir konsekuensinya. Ada orang hasad karena temannya lebih pintar. Dia lupa bahwa konsekuensi orang pintar itu berbeda dengan konsekuensi orang yang gak pintar gitu loh. Dia gak mikir ke sana bahwa tanggung jawab orang yang pintar itu mungkin 200 kali lipat dibanding tanggung jawab orang yang gak pintar, yang Allah takdirkan gak pintar ya. Ada orang hasad karena hafalan temannya tuh lebih kuat. Dia lupa bahwa konsekuensi orang yang punya hafalan kuat itu lebih besar daripada konsekuensi yang gak punya hafalan yang kuat. Bukan yang gak ngafal ya. Tanggung jawab yang punya hafalan yang kuat itu jauh lebih besar daripada tanggung jawab orang yang hafalannya lemah. Ada orang hasad karena temannya punya fulus. Orang yang punya fulus itu konsekuensinya lebih berat daripada orang yang gak punya uang dan fulus. Jadi seringkali ini kita nih dipermainkan oleh syaitan, hadirin. Dan lupa, fokusnya hanya nikmat doang. Dia lupa bahwa setiap kenikmatan itu akan berjalan bersama pertanyaan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kita lupa pertanyaannya gitu. Yang pertanyaan Allah tuh enggak ada di benak kita. Makanya fokusnya pengen ambil ini, pengen sikat ini, pengen nguasain ini, pengen monopoli, enggak ada puas-puasnya udah. Gitu lah. Kita lupa begitu Anda dapat itu Anda akan ditanya. Begitu Anda raih ini Anda akan ditanya. Jadi gak boleh kayak begitu. Boleh selama halal dan selama disyariatkan. Tapi ketika kita mengejar sesuatu yang disyariatkan tersebut atau yang dihalalkan itu, tanamkan dalam diri kita bahwa begitu kita dapatkan akan ada pertanyaan pada hari kiamat. Begitu kita dapatkan itu berjalan paralel dengan rasa syukur. Itu gak boleh kita lupakan, hadirin lah. Makanya kita minta ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak semata. Karena bisa jadi ilmu yang banyak itu bumerang bagi kita. Kalau gitu aku sedikit aja lah Pak Ustadz. Loh, sedikit karena malas-malasan juga bumerang. Jadi gimana dong? Jadi maksimalkan dan syukuri gitu. Dan di atas jalan yang disyariatkan. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita mengerti gini udah deh, kita hidup tuh simple aja. Tapi bukan berarti gak memaksimalkan potensi. Justru simple itu adalah udah fokus menggunakan atau bersyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan totalitas. Nanti semua akan Allah atur deh hadirin. Kita kebanyakan ribet hal-hal yang gak jelas gitu loh, dan gak bersyukur pula kalau dapat gitu loh. Makanya kan Imam Ahmad itu beliau kan gak menulis hadis kecuali beliau amalkan hadis tersebut. Nah, kita kan gak mikir ke situ. Kita tuh mikir kalau ilmu tuh nilai, ijazah, macam-macam. Mikir, udah diamalin belum tuh satu ayat atau satu hadis? Paling nggak berusaha lah, gitu. Berusaha. Sebagian ulama klasik mengatakan paling nggak sekali aja diamalin, gitu. Kalau itu bukan hal yang wajib, atau wajibnya cuma sekali. Jadi perlu kita syukuri, dan pembukaan-pembukaan kayak gini tuh jangan sampai jadi angin lalu aja. Ya bersyukur semua atau banyak pihak tuh kan, kalau ngebuka sesuatu mari kita bersyukur kepada Allah. Tapi siapa yang mentadabburi hal tersebut? Siapa yang benar-benar ngingat gitu loh? Siapa yang ketika ngeliat handphonenya itu pertanyaannya, sudahkah saya bersyukur terhadap handphone saya ini? Ketika kita lihat tablet itu, sudahkah saya bersyukur terhadap nikmat tablet ini? Ada banyak PR besar bagi kita hadirin yang kalau bukan karena pertolongan Allah gak akan bisa. Oleh karena syukuri, syukuri dan syukuri, dan minta pertolongan agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama hadis yang sangat mulia, hadis Tamim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala an. Simple tapi maknanya sangat dalam, yang menjelaskan kepada kita bahwa agama itu adalah sebuah nasihat. Inilah hadis pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan betapa Imam Nawawi diberikan taufik oleh Allah untuk menyusun Riyadhus Shalihin dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang benar-benar kita butuhkan dan benar-benar keseharian gitu loh. Nggak semua dalil beliau kumpulkan, jelas kalau kita mau kumpulkan dalil tentang nasab masih banyak atau bab-bab sebelumnya lah, tapi hadis yang beliau cantumkan itu benar-benar ini jitu dan akurat, dan itu taufik dari Allah Taala. Atau kalau pakai bahasa dunia ilmu tuh, beliau tuh muwafaq gitu loh. Muwafaq tuh orang yang diberikan taufik oleh Allah. Itu istilah gitu loh. Jadi yang kita atau guru-guru kita dan senior-senior kita tuh mendidik, kalau kita mau menyebutkan keberhasilan orang, ketepatan orang, keakuratan orang, keakurasian pilihan orang, artinya ini orang jago gitu, hebat. Di dunia ilmu itu sering digunakan bahasa dia tuh muwafaq gitu. Dia dalam mengambil keputusan. Itu lebih baik daripada dia tuh jago banget dalam membuat keputusan. Karena kalau jago banget itu nisbatnya ke orang tersebut. Tapi kalau dia muwafaq, artinya dia diberikan taufik oleh Allah. Ah, itu kita memuji Rabb-nya yang memberikan taufik. Itu salah satu kultur yang kami dapatkan pada saat belajar. Gitu. Dia tuh kalau hafal tuh muwafaq ya. Dikasih taufik, jadi hafalannya tuh mundobit dan kuat gitu loh. Dia tuh kalau bicara tuh muwafaq, artinya bicaranya tuh tepat, artikulasinya bagus, mungkin menyentuh, sistematis. Itu orang-orang muwafaq, itu yang paling kita butuhkan dalam hidup, hadirin, dikasih taufik sama Allah. Dan ini yang kita rasakan ketika kita belajar Riyadhus Shalihin. Nah, hadirin Allah muliakan, dalam hadis yang pertama ini beliau rahimahullah Imam Nawawi membawakan hadis Abu Ruqayyah atau Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari, ketika Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah sebuah nasihat. Artinya agama itu adalah sebuah ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Agama itu sebuah spirit dan mental memberikan yang terbaik buat pihak lain. Gitu loh. Jadi bagaimana kita punya keinginan, mentalitas atau perasaan itu ingin berbuat baik dan ingin yang terbaik buat orang sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan kondisi kita. Dan itu yang susah kan gitu. Kadang-kadang kita berbuat baik sama si di kanan tapi yang kiri terbengkalai gitu. Buat baik sama orang tapi istri lupa, gitu. Suami lupa, anak-anak gak keurus. Jadi keutuhan itu penting dan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang harus kita tanamkan, bahwa agama itu nasihat. Ketika kita menjalankan agama kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa menyebar ketulusan, menyebar dan menabur keikhlasan, lalu membangun hubungan yang baik dan erat gitu loh, hadirin, sesuai dengan kapasitas kita, kekurangan kita. Dan tentu saja banyak kekhilafan, namanya juga manusia, tapi hadirin Allah muliakan, itulah agama kita. Kita gak mungkin 100%, tapi kalau gak bisa 100%, misalnya 80%, gak bisa 79%, 78%, fattaqullah masata'atum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi sebarkan ketulusan, sebarkan keikhlasan gitu loh. Nanti Allah kasih keberkahan deh, Allah kasih keberkahan, Allah kasih keberkahan. Itu yang harus kita tanamkan. ingat hadis Ka'ab bin Malik tuh yang enggak ikut perang Tabuk? Kan hadirin, itu beliau quote and quote menjadi pahlawan, menjadi sosok yang sangat menginspirasi, inspirator gitu. Itu kan ternyata bukan karena prestasi di perang Tabuk, tapi justru karena kesalahan di perang Tabuk tersebut. Tapi jujur gitu, tulus. Jadi bagi orang-orang yang jujur dan tulus, jangankan buat prestasi, buat kesalahan aja berkah gitu loh. Masya Allah tuh. Kesalahannya menginspirasi orang, bukan melakukan. Tapi bagaimana menyelesaikan itu penuh dengan pelajaran. Bahkan sebagian ulama tulis satu buku khusus kan tentang Ka'ab bin Malik itu. Gitu hadirin. Itu pelajaran mahal bagi kita. Makanya itu unik tuh. Makanya ketulusan itu penting hadirin. Jangan kita berpikir hidup itu sebatas materi, sebatas angka atau penilaian secara kasat mata. Enggak, ada hal yang lebih penting dari itu. Walaupun yang angka-angka itu penting juga, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu ketulusan, keikhlasan, kemurnian. Niat untuk berbuat baik. Itu hal yang sangat mahal yang ada. Lalu hadirin Allah muliakan. Qulna liman. Lalu para sahabat bertanya. Kami bertanya, bagi siapa nasihat itu? Lalu Nabi SAW bersabda, lillah wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Yang pertama untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atau bagi Allah yang lebih tepat, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bagi kitab sucinya, bagi Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi rasul-rasulnya. Lalu yang keempat, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang kelima, bagi umat muslim secara umum. Umat muslim secara umum. Hadirin Allah muliakan. Nah, dari sini kita dimudahkan sama Allah untuk mengerti bahwa nasihat bagi Allah itu bukan kasih masukan sama Allah. Bahaya nih. Ini kita bisa kufur. Gue mau kasih masukan nih. Loh gak boleh mas. Allah itu al-alimul khabir, al-hakim, gak mungkin salah. Terus, tapi nasihat kepada bagi Allah, nasihat bagi Allah itu, lihat dari arti nasihat, keikhlasan kepada Allah, ketulusan dalam berhubungan dengan Allah. Gitu lah. Murni ketika kembali kepada Allah. Nah itu mula ama baina syai'an, ingin dekat sama Allah terus. Itu nasihatillah. Ingin dekat sama Allah, ingin punya hubungan yang erat dengan Allah, ingin jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud nasihatillah. Zahiran wa batina, bukan hanya secara zahir, tapi zahir dan batin hadirin. Karena banyak diantara kita nih udah tergerak untuk hijrah, tapi pertanyaannya apakah hijrah kita murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi apakah hijrah kita itu murni untuk Allah? Atau ada kepentingan? Atau kita lihat marketnya orang-orang yang berhijrah ini sangat menjanjikan, udah kita alih bidang aja. jual gamisnya lagi oke nih. Nah, kita main di gamis. Padahal sebelumnya mainnya di baju-baju musim panas. 180 derajat berbeda kan? Tapi bukan karena Allah. Dia lihat opportunity secara dunia. Itu. Gitu ada. Ada dulu orang semangat datang ke kajian gitu. Diajak temannya ikut kajian datang. Ketagihan. Tapi bukan karena ilmunya. Tapi karena akhwat-akhwatnya. Gila bro, ternyata di kajian itu bening-bening ya. Oh, bening-bening gitu. Jadi semangat ya kajian. Ada besok gua kajian lagi. Siapa tahu gua, jodoh gua di sini. Ah, ini udah enggak tulus. Enggak, ini bukan nasihat. Dan lihat deh. Nanti permainannya dibalikan sama Allah. Makanya kan kata barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka Allah akan membuat sesuatu dibalikan sama Allah. Sebagian ulama, man talabal ilma li ghairillah mukira bihi, ada makar nanti di sana karena dia bermain, Allah balas enggak dapat. Jadi pertanyaannya nih, kita nih karena Allah apa enggak? Semua kita lah yang berhijrah, yang berusaha berbuat baik. Apakah karena manusia? Karena popularitas, fame, syuhrah? Karena ingin dipandang? Maka kita enggak mempersembahkan nasihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, timbul pertanyaan, gimana sih kalau kita bisa simpulkan nih, simpelnya nasihat kepada Allah tuh seperti apa? Hadirin, nasihat seperti Allah, nasihat bagi Allah itu kalau kita simpulkan keterangan para ulama kan, kesimpulannya dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Atau dengan bahasa yang lebih, mungkin lebih ini, setidaknya ada dua PR. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan itu mencakup tauhid uluhiyah. Jadi yang pertama nih, kan gimana sih nasihat tadi, apa? Membangun hubungan, mula'amah, ittisal, ada koneksi. Kalau kita ingin membangun hubungan dengan pihak manapun, yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengenal dulu pihak tersebut. Itu nggak bisa kalau kita nggak kenal. Kalaupun dicoba nggak berhasil, nggak berhasil. Kamu nggak, itu nggak mungkin gitu. Gak mungkin kita mau bangun hubungan baik dengan Abdul Muhsin tapi kita gak kenal Abdul Muhsin. Akhirnya datang ke kamar Bukhari. Gitu. Salah. Yang Abdul Muhsin tuh yang itu. Oh, bukan yang ini. Bukan. Kenapa gak kenal? Belum apa-apa udah salah. Harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Makanya para ulama mengatakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua udah tahu deh itu ayatnya. 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Tapi seringkali kan fokus kita hanya, dan itu benar ya, tapi seringkali hanya tertuju pada bahwa ayat-ayat ini adalah perintah untuk membaca dan belajar dan ilmu. Dan itu benar. Kan Iqra, suruh baca. Tapi kan ayatnya gak sampai Iqra titik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah pesan bahwa Anda harus mengenal pencipta Anda. Maka ayat pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, itu kan. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Yang mengajarkan Anda. Apa yang mengajarkan kalian, apa yang atau manusia yang sebelumnya? Dia enggak ngerti. Ada banyak orang merasa utang budi sama mentor bisnisnya. Kenapa sih lu merasa utang budi sama dia? Ya karena gue dulu gak ngerti bisnis, terus dia ngajarin gue gimana marketing, gimana ini, gimana ini, sampai sekarang omset apa aset gue nih 2 triliun. Oh, gue gak bisa lupain dia deh. Pokoknya apapun yang dia butuhin gue siap. Bahkan kalau dia mau kemana-mana pakai PG gitu ya, private jet, gue bisa sewain. Nggak ada artinya dibanding ilmu yang dia kasih ke gue. Nah, itu bisa sama manusia. Ini pencipta Anda kok sholat aja susah itu loh. Allah ngajarin Anda semua itu. Mau mentor bisnisnya apa, mau apa mentor investasinya Warren Buffett, kalau Allah pecahkan pembuluh darah Anda, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Allah gak kasih kecerdasan juga mentok tuh. Kenapa kalau buat manusia tuh kita merasa utang budi banget? Sama Allah gak ada perasaan. Karena gak kenal. Antum pening ngiturin waris, tiba-tiba dikasih software cara penghitungan waris, terus terbantu deh, dan akhirnya dengan taufik Allah lalu software itu akhirnya kita dapat waris 20 miliar dan halal aman deh. Itu warisan kita. Oh, ternyata warisanku 20 miliar. Dibantu dengan software waris tersebut misalnya. Ternyata yang buat software waris itu tuh tetangga kita sebelah. Tapi kita gak pernah ngerti bahwa dia yang buat software itu. Kira-kira kalau ketemu dia biasa aja atau kita akan bilang terima kasih? Nah, biasa aja, kenapa? Gak ngerti bahwa dia yang buat tuh software. Jadi kita cuek aja. Gak ada ucapan terima kasih sama dia. Dan dia juga gak pamer-pamer, dia biasa aja. Nah, ini banyak orang gak ibadah sama Allah, gak sujud. Itu kan karena gak kenal sama Allah. Gak kenal. mengenal Allah ini penting, hadirin. Jadi kalau mau nasihat itu bagi Allah, pertama kali harus mengenal dulu. Dan itu yang Allah lakukan ketika Allah ingin merubah peradaban. Ketika Allah ingin memberikan perjalanan indah selama 23 tahun dakwah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dikenalin dulu siapa pencipta, siapa yang menciptakan dari segumpal darah. Lalu siapa yang mengajarkan? Siapa yang kasih tools, siapa yang kasih perangkat, siapa yang kasih ini semua? Gitu, hadirin. Ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, PR besar kita dalam mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu salah satu itu inti dari kehidupan kita. Makanya kan masih ingat surat At-Talaq ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Dan begitu juga Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Dan perintah Allah berlaku padanya, turun dari sela-sela itu. Untuk apa Allah ciptakan semua kehidupan yang ada di 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Ternyata, hadirin, tujuannya lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, Maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah punya ilmu yang mencakup segala sesuatu. Dan ini seringkali kita enggak dapat poinnya. Kita nih suami udah kasih apa? Perasaan kita kayaknya udah briefing istri, ngaren istri, istri tetap bersikap yang gak jelas. Siapa diantara kita langsung berpikir, emang benar ya, saya gak punya kuasa dengan istri saya, hati istri saya ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah jungkir balik dakwah ini, tetap aja tuh. Jadi gimana? Berarti saya harus banyak sujud. Dan tersungkur di hadapan Allah. Gitu. Yang ada kita apa? Nyalain bini kita kan. Dasar nih. Bebel. Ah itu bebel keluar deh. Padahal gak enak. Gak patut juga istri dibilang bebel tuh. Yang enak dibilang apa? Lemper. Gak juga. Gak enak juga. Doain lah istri gitu loh. Emang bilang istri bebel itu istri bisa berubah? Yang ada makin sakit hati, semakin sakit semakin bertingkah. Coba kita doain gitu loh, gitu loh. Ahsanallahu ilaik gitu. Doain dalam sujud. Jadi kita nih gak dapet poinnya. Kita yang lagi usaha segala macam, udah ilmu marketing papan atas sudah kita gunakan, semua network kita gunakan segala macam, gagal, ada aja masalah segala macam. Siapa diantara kita kembali ke lita'lamu annallah 'ala kulli syai'in qadir, gitu. Atau kita nyalain orang. Atau duit kita dibawa kabur orang. Bener, annallahu ala kulli syai'in qadir. Gimana kek saya mau sombong sama Allah? Wong apa milih rekan bisnis aja salah gitu loh. Kita pikir dia baik sama kita, ternyata dia nikam kita. Gimana kita bisa? Kita kenapa saya banyak sok taunya sama Allah ya? Wong nilainya salah, nilai orang aja salah yang deket nih. Ya, jangankan nilai orang yang asing ya. Menilai orang yang kita percayakan duit kita misalnya ratusan juta aja kita salah tuh. Dibawa kabur duit kita. Loh, kok sok tahu sama Allah itu loh. Kita yang lagi belajar, yang lagi ngafalin nih, udah diulang-ulang gak bisa-bisa. Atau udah mantep-mantep begitu setoran lupa. Siapa yang kembalikan ke ayat ini? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa yang kembalikan? Memang Allah yang berkuasa. Saya udah persiapan sehebat apapun, Allah bisa buat lupa tuh. Padahal gak pernah salah, dibolak-balik tuh gak pernah salah. Begitu distorkan, lupa lagi. Gitu. Dan mirisnya kita gak kembalikan ke Allah. Dan lebih miris lagi, pada saat kita lupa dan kita gak kembalikan kepada Allah, kita lagi setoran surat at-talak gitu. Masya Allah deh, tambah top udah nih. Bahwa ternyata ilmu kita cuma di lisan, gak ngeresep ke hati. Akhirnya terpuruk, stres, depresi. Wah, lu anak kembalikan ke Allah dong. Katanya di ta'lamu annallaha ala, itu tujuannya adalah agar kita itu benar-benar merendah. Allah yang berkuasa. Tugas kita hanya berusaha. Udah nikmatin aja. Yang penting kita udah berusaha. Jadi kita nih suka lupa tentang hal-hal ini. Tujuan besar Allah ciptakan semua kehidupan kita, pasang surutnya, sukses gagalnya, sehat sakitnya, gak ada masalah dan ada masalahnya. Itu tujuan besarnya, agar kalian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal kekuasaannya, mengenal ilmunya, mengenal kehebatan dan segala kesempurnaannya. Itu poinnya. Tapi kita gagal paham, jadi babak belur terus tapi gak sadar-sadar. Nah, dengan kita kalau kita paham dan meyakini bahwa Allah yang berkuasa dan kita gak bisa ngapa-ngapain, baru masuk tujuan yang berikutnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini tujuan kehidupan dan ini nasihat bagi Allah untuk beribadah. Kata para ulama seperti Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dan para ulama akidah bahwa dua ayat ini, At-Talaq 12 dan Adz-Dzariyat 56, itu adalah ayat yang berbicara tentang tujuan penciptaan kita untuk mengenal Allah. Dan kalau Anda sudah mengenal, maka Anda akan beribadah kepadanya. Karena kalau Anda mengenal dan yakin bahwa kita ini gak bisa ngapa-ngapain, yang berkuasa itu Allah, maka kita yakin bahwa kita itu hanya hamba yang gak punya kekuasaan kecuali di ACC sama Allah. Dan kalau kita yakin kita hamba, ya sujud dong sama Allah. Jangan sok-sokan lah. Gak ada waktu, gak ada kesempatan untuk sombong, merasa pintar gitu. Makanya gak ada ceritanya belajar agama tuh sombong. Berarti dia gak paham hal yang paling penting dari ilmu tersebut, yaitu mengenal Allah lalu beribadah kepada Allah. Kan gitu hadirin sekalian. Intinya kan demikian. Seringkali kita nih kalau ada masalah hanya terkutat masalah teknis. Masalah teknis penting hadirin. Gak ada meremehkan. Tapi kenapa gak kita kembalikan ke inti masalah? Jangan-jangan lupa tawakal kali. Gitu loh. Sehebat-hebatnya kita bersama-sama teknis, yang berkuasa itu Allah. Sem- bagaimana ketika kita sering tidak, atau mungkin pada saat kita gak siap menghadapi sesuatu karena uzur syar'i, itu juga ingat yang berkuasa itu Allah. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Saya tahu seseorang, apa namanya, akan mengikuti ujian S2 interview. Itu sosok ini itu belajar habis-habisan. Saking habis-habisannya, hari hanya sakit. Saking habis-habisannya itu, hari hanya sakit. Dan hari benar-benar blank, seblank-blank yang dua-dua belajar, sakit. Ya. Tapi sosok ini tetap datang. Udah pasrah, tawakal deh. Pokoknya, udah deh. Yang penting kan saya disuruh berusaha, ya berusaha. Terus, saya udah coba berjuang semampu saya. Ya udah, yang penting saya datang aja. Udah pasrah, mau diapain, mau diomelin juga nggak apa-apa. Itu hadirin sekalian, begitu dia datang ketemu pengujinya, semua pertanyaan pengujinya itu pas yang dia ingat aja, pas. Gitu, pas. Dan dia dites hafalan, itu ayatnya, itu ayat yang gampang-gampang. Dan kan udah pening tuh kepalanya dia tuh. Itu pun kalau pengujinya, jadi penguji, udah ayatnya pas dia lagi tahu, dan disuruh berhentinya pas yang dia hafal. Itu kalau pengujinya minta satu ayat lagi, blank dia tuh. Beneran, blank. Itu bisa gitu loh. Oke, okay, yakfi. Alhamdulillah. Itu kalau satu ayat lagi selesai udah. Kelar udah, ini dia. Oke, okay, cari cek lagi. Begitu ada tiga beberapa pertanyaan yang dialami, semuanya begitu. Sampai pengujinya tuh kagum sama dia. Padahal apa yang mau dikagumin, uang dia sendiri udah babak belur begitu. Itu ternyata memang ada yang berkuasa, hadirin. Gak mungkin kebetulan. Kalau satu pertanyaan kebetulan ya, wong ini semua pertanyaan dari A sampai Z. Yang dia, yang awalnya duduk di kursi pesakitan, seakan-akan jadi pahlawan dia itu. Dan buka, gak ada apa-apa, cuman ini aja. Masa kebetulan? Masa pertanyaan, semua pertanyaan kebetulan? Enggak. Itu menunjukkan kehidupan kita ada yang ngatur, itu poinnya. Kebutuhan kehidupan kita tuh ada yang ngatur. Yang penting kita berjuang lah. Nanti ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah kita nggak berjuang, lalu beribadah kepada Allah. Udah. Nita'alamu anna Allah ala kulli syai'in. Ini Allah Maha berkuasa. Udah. Lalu kita beribadah kepada Allah, agungkan Allah, jujur sama Allah, cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan kasih solusi. Gitu hadirin sekalian. Dan kasus kayak gitu tuh banyak hadirin. Dan itu kan kunci-kunci pertolongan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Semuanya arah ke sana. Di masa-masa genting itu semua narasi para nabi dan rasul dan ulama-ulama kita sama. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak, bukan begitu. Sesungguhnya Rabbku itu bersama aku, dia akan kasih petunjuk. Itu kan semuanya. Artinya para nabi dan rasul tuh berhasil, mereka tuh mengerti pola Dan apa poinnya dari semua ini? Kita tuh gak ngerti. Makanya babak belur terus kita nih. Karena kita berkutat pada sebatas masalah teknis sama makhluk. Gitu aja udah tektoknya. Seringkali kan kita gitu. Gak lupa bahwa ini kehidupan kita ini ada yang ngatur, hadirin. Ada yang ngatur. Maka kita beribadahlah sama yang ngatur itu. Oh, banyak orang tuh ngerti di dunia kerja tuh banyak orang ngerti. Kalau dia gak punya kemampuan agar dia bisa dapat posisi bagus, cari muka bosnya gitu, sampai yang lain sebel sama dia tuh. Nah, kalau kita gagal paham, kita nih gak punya kemampuan, maka cari wajah Allah aja udah, dengan apa yang kita mampu, yang kita bisa. Dan insya Allah gak ada yang sebel. Orang-orang beriman beda. Kalau cari muka manusia, banyak yang sebel dan gak bagus itu. Tapi kalau cari wajah Allah, itu positif. Jadi hal-hal kayak gini nih penting, dan itu ketulusan, keikhlasan dan kemurnian. Jadi kenalilah Allah, lalu beribadahlah hanya kepada Allah, murni kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tentang nasihat bagi Al-Quranul Karim di kesempatan esok biiznillahi ta'ala. Semoga yang sedikit dan penuh kekurangan ini bisa diamalkan dan bermanfaat. Dan jika ada yang keliru, itu datangnya dari saya, dan buanglah dan ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i, "Idza khalafa qawli qala Rasul, fadribu biqawli ardul haid." Apabila ucapanku ternyata enggak sesuai dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kali itu yang dikatakan Imam Syafi'i, ya apalagi kita, hadirin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.